Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Nailul Roja Salah Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala, berkenaan dengan kalimat yang kita baca di pertemuan yang terakhir berkenaan dengan pengertian salat, maka di Nailul Roja disampaikan bahasanya salat secara syar'an, secara syariat adalah aqwalun wa af'alun, sejumlah perkataan dan af'alun perbuatan, yang tentu di sini menggunakan bentuk jamak, sejumlah ucapan dan sejumlah perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan at-taslim, dengan ucapan salam. Kemudian di sini dikatakan ghaliban, demikian umumnya. Ya, ghaliban di sini kembali ke aqwalun dan af'alun, berkaitan dengan ucapan atau sejumlah ucapan dan sejumlah perbuatan. Karena jika kita definisikan salat tanpa ada kata-kata ghaliban, ya, kita definisikan dengan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi, maka dinilai definisinya definisi yang bermasalah, ya, tidak memenuhi kriteria ideal definisi jami' mani', mencakup semua yang termasuk ke dalamnya dan sehingga tidak tercakup di dalamnya hal-hal yang memang bukan bagian darinya. Karena jika tanpa kata-kata ghaliban, maka nanti tidak termasuk dalam sholat, sholatul akhras, sholatnya orang yang bisu, sholatnya orang yang bisu. Karena sholatnya orang yang bisu tentu tidak ada ucapan yang dia ucapkan. Demikian juga jika tidak ada kata-kata ghaliban, maka nanti yang bermasalah adalah tidak tercakup dalam definisi salatul jenazah. Karena dalam salatul jenazah itu cuma ada fi'lun dan tidak af'alun, yaitu sekedar kita jumpai satu perbuatan berdiri, tidak ada perbuatan yang lain. Maka kalau tidak ada kata-kata ghaliban padahal definisinya mengatakan af'alun, maka nanti dipermasalahkan bagaimana dengan salatul jenazah. Demikian juga wal maridul ladzi yujra arkanus salati ala qalbihi. Demikian juga nanti bermasalah dengan salatnya orang yang sakit, yang tidak bisa apa-apa, sehingga salatnya cuma di hati. Karena dia tidak mampu melakukan isyarat apapun, semuanya tidak berfungsi karena boleh jadi stroke, semuanya tidak bisa digerakkan, namun ada kesadaran. Kesadaran ada, bergerak apapun tidak bisa dilakukan, maka nanti sholatnya cuma di rukun-rukun sholat semuanya dijalankan dengan hati saja. Maka di situ tidak ada af'alun dan tidak ada aqwalun. Demikian juga salatnya orang yang al-marbut ala khushbatin, orang yang terikat, orang yang disekap oleh orang yang jahat, kemudian ditali, maka dia tetap punya kewajiban sholat. Ketika waktu sholat tiba, ya, maka nanti sholatnya tidak ada di dalamnya aqwalun wa af'alun. Ya, oleh karena itu, maka karena pertimbangan di atas, bahasanya tidak semua sholat yang itu sah sebagai sholat secara syar'i itu terdiri dari aqwalun dan af'alun, maka di sini di definisi dan pengertian sholat ditambahkan kata-kata ghaliban, umumnya. Maka umumnya sholat itu terdiri dari sejumlah ucapan, terdiri dari sejumlah perbuatan, dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan ucapan salam. Namun tidak semua ucapan itu terdiri dari sholat itu terdiri dari sejumlah ucapan dan sejumlah perbuatan. Itu fungsi kata-kata ghaliban di sini. Demikian juga fungsi ghaliban di sini adalah kalau tanpa kata-kata ghaliban maka ghairu mani, maka definisinya tidak mani, tidak berfungsi menghalangi hal-hal yang bukan bagian dari sholat namun masuk ke dalam pengertian. Karena jika tanpa kata-kata ghaliban maka nanti ya, sujud tilawah dan sujud syukur itu termasuk dalam sholat. Karena dalam mazhab Syafi'i, sujud tilawah demikian juga sujud syukur itu memiliki takbiratul ihram, memiliki takbir untuk turun sujud, takbir untuk bangkit dari sujud, ada kemudian kegiatan tasbih dalam sujud, kemudian salam. Padahal dalam sudut pandang mazhab Syafi'i, sujud tilawah dan sujud syukur bukan sholat. Padahal sujud tilawah dan sujud syukur itu bukan sholat. Namun dia memiliki takbiratul ihram, memiliki salam, memiliki sejumlah perbuatan, berdiri, bergerak sujud, bangkit dari sujud. Maka dia memiliki sejumlah perbuatan, ada sejumlah ucapan, bacaan takbiratul ihram, takbir untuk turun, ada benda turun sujud, takbir untuk bangkit dari sujud, kemudian ada bacaan tasbih saat sujud. Nah, maka semuanya lengkap, memenuhi kriteria aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbiri, mukhtatamatun bitaslimi. Namun dua ibadah ini dalam mazhab Syafi'i tidak dinilai salat. Oleh karena itu ditambahkan kata-kata ghaliban. Ini ditambahkan kata-kata ghaliban biasanya. Ini karena dijumpai ada aktivitas yang terdiri dari sejumlah ucapan, sejumlah perbuatan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, non ternyata itu bukan sholat, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya adalah di antara rukun Islam adalah wasaum Ramadhana dan puasa Ramadhan. As-saumu puasa lughatan dalam bahasa Arab maknanya al-imsak, menahan diri. Secara syariat imsakun makhsusun, menahan diri yang bersifat khusus. Ala wajihin makhsusin, dengan bentuk yang bersifat khusus dan dengan niat yang khusus. Wasaum Ramadan, maka Ramadan adalah nama bulan dengan nomor urut yang ke-9 dalam satu tahun Hijriah. Ramadan itu disebut Ramadan li'anam, karena mereka orang Arab tatkala ingin meletakkan nama-nama bulan, ketika itu bulan Ramadan mencocoki istidat hari Ramda, maka mencocoki sangat teriknya Ramda pasir. Maka pasir ketika itu sangat terik karena ketika itu bertepatan dengan puncak musim panas. Itu waktu di pada saat orang-orang jahiliyah memberi nama bulan, ketika itu bulan Ramadan bertepatan dengan puncak musim panas. Dan makna, maka rukun Islam yang keempat adalah menahan diri di sepanjang siang di bulan Ramadan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian berhaji ke Ka'bah. Rukun Islam yang kelima, berhaji ke Ka'bah jika seorang itu mampu perjalanan ke sana. Haji dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, bersengaja pergi ke suatu tempat. Secara syariat adalah bersengaja pergi ke al-bait, ke Ka'bah, biniyatin nusuk, dengan niat untuk melakukan ibadah. Yang dimaksud dengan al-bait adalah al-Ka'bah. Yang dimaksud dengan istata'a artinya ataqa wa qadara, mampu dan mampu. Sabil maknanya adalah atariq, jalan. Maka maknanya rukun Islam yang kelima adalah bersengaja pergi ke Ka'bah bil haji, untuk mengerjakan ibadah haji. Dan ini berlaku untuk man wajada zadan, untuk wajib. Haji itu wajib untuk orang yang, bagi orang yang memiliki bekal, ya, zahaban, untuk perjalanan berangkat, wa iyaban dan pulang. Demikian juga memiliki bekal atau kemudian biaya yang ditinggalkan untuk nafkah orang yang wajib dia nafkahi selama dia berangkat haji dan pulangnya. Dan dia di samping memiliki zadan, memiliki bekal, yang kedua wa markuban, dan kendaraan. Jika antara dia dengan Mekah itu dua marhalah. Satu marhalah adalah jalan kaki, jarak jalan kaki selama satu hari. Atau lebih dari dua marhalah. Plus diiringi terkumpulnya dan lengkapnya syarat-syarat wajib haji yang disebutkan fi mahalliha, di buku khusus, di buku yang membahas hal ini, buku-buku fikih yang mutawalat, yang tebal-tebal. Maka haji diwajibkan bagi orang yang wajib atas orang yang memiliki zat dan markub, jika dia posisinya jauh dari Mekah, maka haji itu wajib untuk orang yang punya bekal untuk selama perjalanan dan bekal untuk orang yang ditinggal dan memiliki kendaraan. Kemudian wa kama yajibul hajju ala man dzukira tajibu alaihil umratu, sebagaimana haji itu wajib atas orang yang telah disebutkan ketentuannya, yaitu memiliki bekal dan memiliki kendaraan jika dia posisinya jauh dari Mekah, tajibu alil umratu, umrah itu juga wajib atas orang yang memenuhi kriteria di atas. Maka ulama berselisih pendapat tentang apa hukum umrah, wajib ataukah tidak, dan Syafi'iyah di antara yang berpendapat wajibnya umrah. Seumur hidup sekali, sebagaimana haji juga wajib sekali dalam seumur hidup. Dan umrah dalam bahasa Arab artinya berkunjung. Sedangkan secara syariat adalah berkunjung ke Ka'bah biniatin nusuk, untuk dengan niat an-nusuk beribadah di sana. Di sini menggunakan redaksi qasdul bait dan lebih bagus kalau syar'an adalah ziaratul bait biniatin nusuk, karena qasdul bait tadi sudah dipakai untuk definisi haji syar'an. Kemudian fasal selanjutnya adalah arkanul iman sittatun, rukun iman ada 6. Iman dalam bahasa Arab adalah at-tasdiq, percaya. Sedangkan secara syariat kata penulis Nailul Roja rahimallahu taala, iqbalul qalbi wa id'anuhu, kepedulian hati dan ketundukan hati, lima ulima bidarurati, terhadap hal-hal yang diketahui sebagai bagian yang secara pasti dia adalah bagian dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara syar'i beliau menyebutkan bahasanya iman itu hanya letaknya pada hati saja, iqbalul qalbi dan id'anul qalbi. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahasanya, yang benar iman dalam keyakinan ahlu sunnah itu ada di 3 tempat, di hati, di lisan, dan pada anggota badan. Karena iman adalah al-iqrar bilisan, adalah ikrar dengan lisan, demikian juga al-i'tiqad bil jinan, yakin dengan hati, wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan beramal dengan anggota badan, yazidu bi ta'ati rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan, bertambah karena taat kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang gara-gara mentaati bisikan dan ajakan setan. Maka iman menurut ahlu sunnah itu mengandung khamsu nunat, mengandung 5 nun, al-iqrar bil jinan wa nutku bil lisan wal amalu bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'ati rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Wal makna dan maknanya, bahasanya ajza bagian atau unsur yang tidaklah terwujud. Mahiyatul iman, hakikat iman secara syariat, illa biha, kecuali dengannya itu ada 3 atau ada 6 unsur. Yang pertama adalah rukun iman, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Wal makna, maknanya rukun iman yang pertama adalah mengimani bahasanya Allah Ta'ala itu ada. Dia adalah zat yang esa pada zatnya dan esa pada sifatnya dan esa pada perbuatannya. Maka sifat Allah itu sifat satu-satunya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Makhluk mendengar dan Allah pun mendengar. Dan mendengarnya Allah adalah mendengar yang satu-satunya. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengannya. Demikian juga perbuatan Allah. Ini adalah perbuatan satu-satunya. Di antara perbuatan Allah memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan. Dan tidak ada satupun makhluk yang menyamainya dalam perbuatannya. La syarika lahu fil uluhiyah. Tiada sekutu bagi Allah dalam uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Istihqaqul ibadah. Berhak untuk mendapatkan ibadah. Wa annahu yajibu lahu, dan wajib bagi Allah segala sifat yang sempurna, yang yaliku, yang layak dengan zatnya, yang tinggi dan mulia. Wa yastahilu, dan mustahil alai, bagi Allah jami'un naqais, semua sifat-sifat yang kurang. Maka dalam definisi iman kepada Allah, penulis Nail Roja memasukkan tauhid uluhiyah, ini tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tauhid tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu berkenaan dengan rububiyah. Kemudian wahidun fi dzatihi wa sifatihi, maka ini berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa kita katakan 3 macam tauhid itu beliau masukkan ke dalam definisi iman kepada Allah. Ada tauhid rububiyah berkenaan dengan wa'af'alihi. Kemudian tauhid uluhiyah dengan beliau katakan la syarika lahu fi uluhiyatih. Kemudian berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian beliau berkenaan dengan sifat Allah, maka beliau menjelaskan tentang sifat Allah sebagaimana sebagaimana yang ada dalam akidah Asy'ariyah. Wa'lam, dan ketahuilah bahasanya wajib atas mukallaf untuk mengenal akidah keimanan berkenaan dengan Allah Ta'ala. Maka wajib mengenal adanya sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Ya, dengan mengimani wajibnya sifat yang wajib, mustahilnya sifat yang mustahil, dan ya, boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada untuk sifat yang sifat jaiz. Kemudian sifat wajib ada 20 sifat. Ada wujub kitam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmul hayat sama' basar kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran wa kaunuhu mutakallima. Kemudian sifat mustahil 20 kebalikan dari sifat yang wajib. Ya, kebalikan dari wujud adalah al-adam, tidak ada. Kewajiban dari kebalikan dari al-qidam, al-hudus, baru. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Ya. Atau kemudian al-hudus wa ta'ul adam. Ya. Hudus dan mungkinnya mungkin tidak ada. Kemudian kebalikan dari mukhalafatul lil hawadis adalah mumatsalatul lil hawadisi, sama dengan makhluk, dan Adamu qiyam binafsihi, Adam wahdaniyah. Kemudian kebalikan dari al-qudrah adalah al-ajiz an ayyi mumkinin, ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal yang mungkin untuk dilakukan. Kemudian ijatu syai' minal alam ma'a karohiyatihi liwujudihi. Kemudian kebalikan dari irodah, kebalikan dari irodah, maka beliau katakan kebalikannya adalah ijatu syai' menciptakan sesuatu minal alam dari makhluk, padahal dia tidak menyukai wujud dan keberadaannya, keberadaan sesuatu tersebut. Maka yang tepat tentu kebalikan dari irada adalah ikrah. Kebalikan dari irada adalah dipaksa. Adapun yang beliau sampaikan kebalikan dari irada adalah menciptakan satu makhluk padahal Allah membenci keberadaannya, maka ini satu hal yang tidak tepat jika dikatakan sebagai kebalikan dari irada, karena Allah Subhanahu wa taala membenci dan membenci iblis, setan dan yang lain, orang-orang kafir dan yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Maka dan ini satu hal yang tidak bertentangan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan iradah itu selesai manakala seorang itu menyadari dan memahami bahasanya iradah ada dua macam. Iradah kauniyah, qadariyah, dan iradah syar'iyah, diniyah. Maka kerutan masalah iradah itu selesai dengan dua klasifikasi iradah Allah Subhanahu wa taala. Ada iradah kauniyah qadariyah, apa yang Allah inginkan secara kauni dan qadari kemudian Allah takdirkan. Dan ada iradah syar'iyah diniyah, artinya sesuatu yang Allah cintai. Maka tidak semua yang Allah ciptakan itu sesuatu yang Allah cintai. Dan tidak semua yang Allah cintai itu Allah ciptakan. Kemudian kebalikan dari al-ilmu adalah al-jalu, kebodohan. Dan kebalikan dari al-hayat adalah kematian, kemudian tuli, kemudian buta, kemudian bisu, kemudian kaunihi ajizan, kaunihi karihan, kaunihi jahilan, kaunihi maitan, wa kaunihi asamma, kaunihi a'ma, wa kaunuhu abkam. Bacanya kaun ya, berarti wahiyya al-adamu, berarti khobar. Maka wakaunuhu ajisan, wakaunuhu karihan, wakaunuhu jahilan, wakaunuhu mayitan, wakaunuhu asamma, wakaunuhu a'ma, wakaunuhu abkam. Sedangkan sifat yang jaiz ya bagi Allah itu hanya satu, yaitu mengerjakan semua yang mungkin atau tidak mengerjakannya, menciptakan makhluk atau tidak menciptakannya, menciptakan manusia A ataukah tidak menciptakannya. Maka ini sifat jaiz bagi Allah. Kemudian sifat wajib di sini adalah mala yutasawwa fil aqli adamuhu, adalah sifat-sifat yang akal mengatakan tidaklah, akal mengatakan la yutasawwa, tidak bisa dibayangkan kalau Allah tidak memiliki sifat itu. Artinya akal mewajibkan, mengharuskan Allah memiliki sifat tersebut. Sedangkan al-mustahilu, sifat yang mustahil, artinya ma la yutasawwa fil aqli wujuduhu. adalah sesuatu yang akal tidak bisa membayangkan keberadaannya dan adanya. Sedangkan jaiz adalah sesuatu yang bisa dibayangkan menurut akal adanya ataupun tidak adanya. Maka keterangan di sini menunjukkan bahasanya dhabit dari sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz adalah akal. Bukan muqtadul adillah. Bukan tuntutan dalil, namun ini akal. Maka akal mewajibkan bahasanya Allah itu harus wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis dan seterusnya. Maka karena tuntutan akalah, maka Asy'ariyah menetapkan wujud kidam baqa bukan karena muqtada al-adillah. Maka patokannya, dhabitnya adalah al-aqlu. Dan ini tentu satu hal yang tidak tepat dalam bab ini. Seharusnya bab ini, karena sifat Allah itu hal yang gaib, gaib itu satu hal yang di luar kemampuan akal, maka semestinya sifat yang wajib kita yakini Allah bersifat dengannya ataukah Allah tidak bersifat dengannya, semuanya harus mengikuti muqtadal adillah. Gimana apa yang dikatakan oleh dalil min al-Quran was sunnah. Karena itu yang tepat, sifat yang wajib bagi Allah, wajib kita yakini ada pada Allah adalah semua sifat yang Allah tetapkan. Allah cerita, Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau ditetapkan dan diceritakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhutawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.